السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، فلا عدوان إلا على الظالمين، والعاقبة للمتقين، وصلاة الله وسلامه على نبينا سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. معاشر الإخوة والأخوات، حفظني وحفظكم الله. Menyambung pembahasan kita setelah solat asar pada pertemuan yang telah lewat, saya menukilkan kepada ikhwanuna dan akhwati kalam ma sadaqallaha 'abdun ahabba ash-shuhra. Tidaklah akan jujur kepada Allah Azza wa Jal seseorang yang cinta terhadap kemasyhuran, keterkenalan, kedudukan, posisi, saya menukilkan ucapan al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah, faqad akhtatu. Ucapan barakallahu fikum sebenarnya adalah ucapan al-Imam atau Ibrahim bin Adham. Ucapan Ibrahim bin Adham. Adapun ucapan al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala, akhirul asyai nuzulan min qulubis salihin hubbus sultati wattasaddur. Ucapan al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala, sesuatu yang paling akhir hilang dan lenyap dari hati-hati orang-orang saleh. Akhirul asyai nuzulan min qulubis salihin hubbus sultati wasyuhrah. Sesuatu yang paling terakhir turunnya, hilangnya dari hati orang-orang saleh, bukan penjahat, bukan orang yang jelek, bukan ahlud dunia, tetapi dari hati orang-orang saleh. Kata Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala, hubbus sultati wattasaddur, cinta untuk menjadi orang terdepan, cinta untuk menjadi orang yang pertama, orang yang selalu mau ditinggikan dan disanjung. Kata Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala, ini perkara yang terakhir turun atau hilang dari orang-orang saleh rahimani wa rahimakumullah. Fabarakallahu fikum. Kalau seseorang terjangkiti oleh penyakit seperti ini, maka penyakit yang akan menyusul ke berikutnya adalah al-hasadu, sifat hasad rahimani wa rahimakumullah. Seseorang yang punya penyakit hubbut tasaddur, cinta untuk menjadi orang yang terdepan, menjadi orang yang pertama, menjadi orang yang paling tinggi dan seterusnya, akan berjangkit pada diri orang ini adalah sifat al-hasadu, sifat hasad barakallahu fikum, yang tidak menginginkan ada orang yang setara dengan dirinya, tidak menginginkan ada orang yang lebih dari dirinya sendiri. Dia berusaha untuk bagaimana caranya, yang pertama adalah dirinya, yang di atas adalah dirinya. Jikalau ada orang yang barakallahu fikum akan setara dengan dirinya atau yang akan melebihi dirinya, muncul sifat hasad. Maka tidak ada setelah hasad ini kecuali amalan-amalan syaitan ada padanya kalau dia tidak bertaubat kepada Allah. Maka oleh karena itu benarlah apa yang diucapkan oleh Ibrahim bin Adham rahimahullah, ma sadaqallaha abdun ahabba syuhrata. Tidak akan memiliki sifat kejujuran kepada Allah Azza wa Jalla orang yang senang dan suka pada sikap syuhrah, kemasyhuran, keterkenalan, ingin menjadi orang terdepan. Hafizani wa hafizakumullah. Semoga Allah Jalla wa Ala menyelamatkan kita barakallahu fikum. Dan saya juga menukilkan kalam laisal aqilu alladhi ya'riful khaira wasyarra wa innamal aqilu alladhi idza ra'a الخير اتبعه وإذا رأى الشر اجتنبه. Tidak dikatakan orang berakal, cerdas, pintar, orang yang hanya sekedar mengerti kebaikan, mengerti kejelekan. Tetapi barakallahu fikum, orang yang pintar, orang yang cerdas, orang yang berakal adalah bila dia mengetahui, melihat, menemukan kebaikan, dia ikuti. Dan bila dia menemukan kejelekan, melihat ketidak sesuatu yang tidak baik, dia jauhi, dia tinggalkan. Ucapan al-Imam Sufyan al-Thawri, saya nukilkan di depan. Ternyata ucapan al-Imam Sufyan ibnu Uyainah rahimahullah ta'ala. Ucapan al-Imam Sufyan ibn Uyainah rahimahullah ta'ala, hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Fabarakallahu fikum. Maka di depan kita menyinggung, semuanya ini merupakan buah dari seseorang yang tidak memiliki ilmu yang berbarakah. Semuanya ini merupakan buah dari seseorang yang tidak memiliki ketaatan yang berberkah. Rahimani wa rahimakumullah. Mungkin kita akan bertanya, adakah ketaatan yang tidak berberkah? Jawabannya ada. Adakah ilmu yang tidak berbarakah? Jawabannya ada. Tidak ada yang menghapus keberkahan yang berada pada taraf yang paling tinggi kecuali kemaksiatan. Hafidhani wa hafidhakumullah. Kita masih mengingat apa yang dikeluhkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah kepada Imam Waqi rahimahullahu ta'ala, guru beliau. Syakawtu ila Waqi asu'a hifzi fa'arshadani ila tarkil ma'asi. Ala innal ilma nurun wa nurullah la ya'tihi al-'asi. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, saya mengeluh kepada Waqi rahimahullah tentang jeleknya hafalanku. Maka barakallahu fikum, apa ucapan Waqi, kata Imam Syafi'i, lalu beliau membimbingku, mengarahkanku untuk meninggalkan perbuatan maksiat. Karena ilmu itu adalah nur, cahaya, dan cahaya Allah Jalla Subhanah tidak akan mendatangi atau tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat kepada Allah. Wal imamu Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa orang yang berada dalam kemaksiatan, fi sijni syaitan, berada dalam penjaranya syaitan, rahimani wa rahimakumullah, maka tiada ada yang akan bisa membebaskan dia dari belenggu dan penjaranya syaitan ini kecuali Allahu Jalla Subhanah. Usaha pendekatan diri kepada Allahu Jalla Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah dia ilmu yang berbarokah. Dan ini pula gambaran amal yang berbarokah, hafidhani wa hafidhakumullah. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala memberikan gambaran kepada kita bahwa orang yang berbarokah itu dalam ilmunya, ketika bertambah ilmunya, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, bertambah pula barakallahu fikum ketawadduannya warahmatihi dan sifat kasih sayangnya bertambah. Kullama zida ilmuhu zida tawadduhu wa rahmatuhu. Bertambah barakallahu fikum ketawadduannya. Dia tidak sungkan-sungkan untuk mengatakan kepada saudaranya yang mengingatkan, yang menasihatkan, jazakallahu khaira wa barakallahu fik. Dia tawadu di hadapan al-haq rahimani wa rahimakumullah. Karena dia tahu pesan Nabi Yuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ma tawadha'a rajulun illillahi wa ma tawadha'a lillahi illa rafa'ahullah wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahullah. Tiadalah seseorang itu tawadu karena Allah Jalla Subhanah, melainkan Allah Jalla wa Ala yang akan mengangkatnya. Kullama zida taw ilmuhu zida tawadu'uhu wa rahmatuh. Bertambah kasih sayangnya, rahimani wa rahimakumullah. Bertambah ilmunya, bertambah pula barakallahu fikum kasih sayangnya kepada saudaranya, kepada kaum muslimin. Berusaha kemudian untuk menebar kasih sayangnya ini, terlihat dalam semangat dia untuk menyampaikan al-haq, membimbing kaum muslimin dan muslimat, hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Kemudian al-imam Ibnul Qayyim rahimahullah melangsungkan, wa kullama zida fi amalihi zida fi khawfihi wa hadarih. Maka di saat dia bertambah amalnya, maka bertambah pula rasa takutnya, barakallahu fikum. Bertambah amalnya, bertambah pula kehati-hatiannya, memasang pintu kehati-hatian yang amat sangat tinggi untuk keselamatan diri dan agamanya, rahimani wa rahimakumullah. Wa kullama zida fi ilmihi zida khawfu wa hadaru. Bertambah rasa takutnya, barakallahu fikum. Wa kullama zida fi umri naqasa min hirsihi. Di saat bertambah umurnya, bertambah barakallahu fikum umurnya, maka mengikis berkurang. Hirsihi, kerakusannya terhadap dunia, rahimani wa rahimakumullah. Kullama zida fi umurih naqasa min hirsihi, berkurang terkikis kerakusannya, rahimani wa rahimakumullah. Wa kullama zida fi malihi zida fi sakhaihi wa badlihi, di saat bertambah harta bendanya, orang yang barakallahu fikum berbarokah, di saat bertambah harta bendanya, maka bertambah pula, ditambah pula kedermawanannya dan pengorbanannya, hafizani wa hafizakumullah. Bertambah pula pengorbanannya, bertambah pula kedermawanannya, barakallahu fikum. Satu pelajaran yang amat sangat penting. Benar Nabiyuna alaihi salatu wassalam mengatakan bahwa li kulli ummatin fitnatun wa fitnatu ummati al-mal, fitnah yang akan menimpa umatku ini terkait dengan harta benda. Wa kam min aunillahi yusibur rajul wal mar'ah fayakunani, betapa sering dan betapa banyak pertolongan Allah Jalla wa'ala diberikan kepada seseorang, laki-laki dan wanita. Ditambah barakallahu fikum harta bendanya, maka ditambah pula sifat kedermawanannya, ditambah pula barakallahu fikum sifat pengorbanannya, tidak sebaliknya. Bertambah harta bendanya kok semakin pelit ya, bertambah barakallahu fikum hartanya kok pengorbanannya semakin berkurang. Yang tadi tatkala dia pas-pasan, masya Allah, dia berkorban, dia membantu, dia gampang hidupnya terhadap orang lain. Tapi di saat dibukakan karena barokah pertama yang dia peroleh, yaitu barakallahu fikum, sedikit dia berbuat tetapi banyak nilainya, rahimani wa rahimakumullah, ditambah harta bendanya oleh Allah Jalla Subhanah. Lalu kemudian kelihatan di saat dia berada di dalam barakallahu fikum pertambahan itu, kita melihat dari banyak sisi, rahimani wa rahimakumullah, yaitu mungkin jarang berangkat ke majlis ilmu, rahimani wa rahimakumullah, tidak lagi khusyuk dalam beribadah kepada Allah Jalla Jalaluhu, lelah badannya, barakallahu fikum, yang ada untuk kemudian menambah. Semestinya barakallahu fikum, dia harus belajar dari pertama kondisi dia dengan kedermawanan yang ada pada dirinya, membantu perjuangan dakwah ilallah jalla wa'ala. Dia gampangkan dirinya padanya. Allah jalla wa'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu intansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Dia fahami hal itu. Wan nabiyyu alaihi salatu wassalam yaqul ma naqasat sadaqatun min mali, tidak akan berkurang harta itu bila disedekahkan, kata Allah Jalla wa'ala. Nilainya akan bertambah di akhirat, dan di dunia terkadang bertambah, terkadang berkurang, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Fanduru hafidhani wa hafidhakumullah. Maka oleh karena itu, kita harus banyak terus melakukan pendekatan diri kepada Allah Jalla subhanahu, tetapi ala basiratin, harus dibangun pendekatan itu di atas ilmu, rahimani wa rahimakumullah. Wa kullama zida fi qadrihi wa jahi zida fi qurbihi minan nasi wa qada'i hawaijihim wa tawadhi' lahum, kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Maka di saat bertambah posisi kedudukannya semakin tinggi, maka dia semakin dekat dengan manusia, semakin dekat dengan orang-orang yang membutuhkan barakallahu fikum dalam hidupnya. Bahkan mereka tawadu, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini orang yang berbarokah di dalam hidupnya, memiliki keberkahan, rahimani wa rahimakumullah. Ada orang yang bertambah umurnya, bertambah kerakusannya. Sesuatu yang harus menjadi catatan barakallahu fikum, sesuatu hal yang harus kita pelajari tentang diri kita sendiri. Bertambah umur kita, semestinya harus berkurang sifat kerakusan, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Adapun tanda orang yang tidak memiliki barakah atau kecelakaan, annahu kullama zida fi ilmihi zida fi kibrihi wa tihihi, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Seseorang bila bertambah ilmunya, bertambah masya Allah, bertambah pula kesombongannya dan kecongkakannya, bertambah pula kejauhannya dan penyimpangan serta penyelewengannya. Sungguh amat sangat mengerikan, rahimani wa rahimakumullah. Untuk kemudian kita menemukan ternyata titik temu yang harus kita perhatikan di awal dari pengabdian dan pengorbanan kita, agar kita benar-benar menjaga keikhlasan, rahimani wa rahimakumullah. Inilah yang nanti akan menjadi intisari dari semua barakallahu fikum. Persoalan ini akan mengerucut kepada niat kita di dalam membangun ketaatan, rahimani wa rahimakumullah. Keikhlasan kita barakallahu fikum dalam menjalankan ketaatan, rahimani wa rahimakumullah. Sekecil apapun bentuk ketaatan yang kita akan laksanakan, yang kita akan lakukan, yang kita akan kerjakan, itu harus ditopang dan didasari oleh keikhlasan untuk mengejar ridhonya Allahu Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang nanti akan bercabang barakallahu fikum nilai-nilainya di dalam hidup. Tapi jikalau yang pertama ini sudah goyang, goncang, kita tidak pernah memperhatikannya, kita tidak pernah melakukan koreksian, lepas, lolos terus, nanti inilah yang akan berbuah yang amat mengerikan di tengah jalan. Kita menyangka kita adalah orang yang paling segala-galanya, ternyata kita salah dan keliru. Kita menyangka adalah orang yang paling-paling, ternyata kita adalah orang yang paling rendah kedudukannya, karena tidak memiliki jiwa keikhlasan. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Walidhalika qala Abu Nu'aim rahimahullahu ta'ala, ma halaka wallahi ma halaka ya ma halaka illa, kecuali dengan hubb syuhrah, cinta menjadi orang yang di atas, cinta menjadi orang yang terkenal. Ini semuanya ya ikhwan amat sangat didasari dengan persoalan ikhlas barakallahu fikum. Sungguh betapa agung kedudukan yang besar yang keikhlasan ini, sehingga para ulama menyebutkan aziz, aziz. Sungguh amat sangat sulit, kalaupun mendapatnya, mendapatkannya, sungguh amat sangat mulia, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, kita harus selalu melakukan koreksian pada diri kita, terlebih khusus terkait dengan persoalan ikhlas. Ketika kita berbicara, ketika kita memberikan bimbingan dan arahan, ketika kita berucap apapun yang itu adalah bentuk dari ibadah, yang gambarannya adalah yang kita ucapkan ini sesuatu dicintai oleh Allah, diridhai oleh Allah, dituntut padanya keikhlasan, rahimani wa rahimakumullah. Yang kau inginkan, yang kau harapkan dari ucapan yang keluar ini, yaitu wajahnya Allahu Jalla wa'ala, keridhaan dari Allahu Jalla subhanahu, mengharapkan kedekatan dari Allah, mengharapkan barakallahu fikum, buahnya yang mulia dan baik buat diri kita, barakallahu fikum. Maka gambaran ilmu yang tidak bermanfaat, tidak berguna atau tidak berbarokah, di saat ilmu itu bertambah, rahimani wa rahimakumullah, sebaliknya terjadi dari gambaran yang pertama. Bertambah kesombongannya, bertambah kecongkakannya, bertambah dia menyimpang dan menyeleweng. Ada saja dalilnya, rahimani wa rahimakumullah, ada saja alasannya. Padahal jelas-jelas kalau sebelumnya bisa dia memetik keberkahan ilmu, dia mengatakan ini salah, ini keliru, ini batil, ini bid'ah. Namun di saat kemudian terbawa barakallahu fikum, lalu kemudian dicabut keberkahannya, yang tadi salah bisa menjadi benar, yang tadi tidak punya dalil bisa didatangkan dalilnya. Wal'iyadzu billah rahimani wa rahimakumullah. Fabarakallahu fikum. Hadha huwa tsani. Yang kedua, wa kullama zida fi amalihi zida fi fakhrihi wa ihtiqarihi lin-nas wa husni dhannihi bi nafsihi. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, maka di saat ditambah amalnya, bertambah amalnya, bertambah pula kesombongannya, bertambah pula barakallahu fikum pelecehannya terhadap orang-orang. Kan ngeri barakallahu fikum, ngeri rahimani wa rahimakumullah, kalau seseorang tidak mendapatkan barokah pada amalnya, yang ada adalah ujub, yang ada adalah dirinya, yang ada adalah akuismenya, semuanya adalah dia, lalu mengentengkan dan meremehkan orang lain. Subhanallah, barakallahu fikum. Berikutnya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, husnudzan, selalu pada dirinya barakallahu fikum. Yang salah bukan dia, yang salah adalah fulan, fulan, fulan. Dia bersembunyi, padahal dia yang menjadi dalangnya, dia yang menjadi otaknya, tetapi dia berani bersembunyi barakallahu fikum. Dia orang baik, menginginkan kebaikan, yang salah adalah dia. Terus demikian, ini sungguh sangat berbahaya barakallahu fikum. Jikalau seseorang tidak bisa memetik keberkahan di dalam amal yang dia lakukan, sebagaimana tadi digambarkan oleh al-imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, gambaran seseorang yang tidak berberkah di dalam ilmunya. Yang ketiga kata beliau, wa kullama zida fi umuri zida fi hirsih. Maka di saat bertambah umurnya, yang tadi ilmunya kelihatan bertambah, amalnya kelihatan bertambah, umurnya bertambah, ternyata bukan menjadi orang yang bertambah zuhudnya, bertambah qanaatnya, tetapi bertambah barakallahu fikum kerakusannya, sampai tidak mempedulikan urusan manhajnya, tidak mempedulikan urusan akidahnya, tidak mempedulikan kembali bimbingan-bimbingan para ulama rahimani wa rahimakumullahu jami'an, menyepelekan barakallahu fikum bimbingan para ulama, kerakusannya rahimani wa rahimakumullah bertambah. Berikutnya, wa kullama zida fi malihi zida fi bukhlihi wa imsaki. Di saat bertambah barakallahu fikum harta bendanya, ditambah oleh Allah Jalla Subhanah, ternyata ditambah pula kebakhilannya, ditambah pula barakallahu fikum sifat pelitnya barakallahu fikum. Kebakhilannya bertambah. Sifat pelitnya itu bertambah. As'alullah salamat al-afiyah. Wa kullama zida fi qadrihi wa jahi zida fi kibrihi wa tihi. Maka di saat bertambah kedudukannya dan posisinya, semakin naik setingkat, dua tingkat atau yang semisalnya, bertambah pula kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, kesombongannya, penyimpangan dan penyelewengan serta kesesatannya. Wa hadhil umuru ibtila'un minallahi ta'ala wamtihanun yubtala biha ibaduhu fayas'adu biha aqwamun wa yashqa biha aqwamun. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, semua perkara ini, kata beliau, merupakan bala dari Allah Jalla Subhanah, merupakan ujian dari Allah Jalla Subhanah. Ibtila'un wa bala'un, ibtila'un wa imtihanun, bala, hukuman, ancaman, hukuman bagi Allah, dari Allah Jalla Subhanah, ganjaran yang setimpal bagi orang yang memang barakallahu fikum memiliki sifat yang disebutkan. Ujian bagi mereka-mereka yang beriman kepada Allah Jalla Subhanah. Maka dengan ujian dan cobaan inilah akan terpisahkan ada orang yang menjadi yas'ad, bahagia, gembira, tenang, tentram. Ada orang yang menjadi celaka, hafidhani wa hafidhakumullah jami'an. Fanduru barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, kita harus memiliki semangat dalam mencari modal di dalam hidup. Kita harus pasang langkah, menyingsingkan lengan baju kita untuk berusaha mencari tameng di dalam hidup ini. Karena saya dan segenap ikhwani wa akhwati juga mendapatkan ujian dan cobaan. Disinilah letaknya sifat sabar, kedudukan besar bagi ahlus sunnati wal jamaah, untuk kemudian dia bersabar menanggung dan menanggung segala beban ujian di dalam hidupnya. Apapun yang terjadi, yang dia alami dari musibah pada dirinya dalam agama ini, yang mengenai keluarganya, yang mengenai saudaranya, yang mengenai familinya, mungkin mengenai gurunya, semuanya itu adalah ibtila'un, ujian dari Allah Jalla wa'ala. Yahtaju ila sabri, membutuhkan kesabaran, rahimani wa rahimakumullah, untuk terus kita melindungi diri, mendekatkan diri dengan al-haq, mendekatkan diri dengan ahlul haq, yang berjalan mukhlisin, orang-orang yang ikhlas, nampak dari dakwahnya, nampak dari bimbingannya, nampak dari arahannya. Wa huwa alimun min ulama'i sunnah, mendekat barakallahu fikum bersama mereka, berjalan di atas bimbingannya, mendekatkan diri kepada al-haq. Insyaallah di saat al-haq itu kita jadikan barakallahu fikum ahabbu ilaina, sesuatu yang paling kita cintai di dalam hidup, maka kita akan diselamatkan oleh al-haq itu sendiri. Di saat teman kita terbawa oleh arus barakallahu fikum kebatilan, kita sadar dan kita tahu bahwa dia salah dan keliru, yang harus kita selamatkan. Dan di saat al-haq itu di depan kita, ahabbu ilaina, lebih kita cintai, maka dialah yang akan menjadi ojor dalam kegelapan, dialah yang akan menjadi lentera barakallahu fikum, dia pula yang akan menjadi cahaya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga kita dihilangkan dari sifat-sifat ta'assub, melihat dia masya Allah ilmunya begini, dia hafidul Quran. Enggak, al-haq, al-haq la yu'rafu birrijali wa innamar rijalu yu'rafu bilhaqi. Al-haq rahimani wa rahimakumullah. Bagaimanapun lilitan imamahnya, bagaimanapun ketinggiannya, bagaimanapun dia telah duduk di ratusan masyayikh, al-haq rahimani wa rahimakumullah, kita akan bertemu dengan al-haq dan kita akan berjalan dengan ahlul haq di saat al-haq itu lebih kita cintai di dalam hidup. Barakallahu fikum. Al-haqqu min rabbika fala takum minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Rabb engkau, maka janganlah engkau menjadi orang-orang yang ragu. Lalu mana dia al-haq? Al-haqqu qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabatu. Ini dia ucapan Allah Jalla Subhanah, dan ini dia ucapan Nabi Yuna alaihi salatu wassalam, dan ini dia ucapan para sahabat Nabi Ridwanul Alim ajma'in. Manhajuhum rahimani wa rahimakumullah merupakan masdarul haqqi, sumber barakallahu fikum kebenaran. Rahimani wa rahimakumullah, kita harus kembali lagi mengkaji dan mendalami ulang tentang manhaju ahlil haqqi, manhaj sahabati ridwanullah alim ajma'in yang diikuti oleh generasi keberikutnya terus sampai kemudian yang diikuti oleh ulama-ulama sunnah yang membela sunnah Nabi Yuna alaihi salatu wassalam. Maka kita mengatakan barakallahu fikum, tiadalah seseorang terus mendapatkan serangan, celaan dan caci makian, melainkan lirafa'i darajatih, melainkan untuk mengangkat derajatnya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita menyaksikan barakallahu fikum bagaimana ulama misal Syekh Rabi arahan serangan tertuju kepada beliau, tapi ternyata semuanya itu untuk membuktikan kepada umat ini bahwa dia adalah imam di masanya barakallahu fikum, lirafa'i darajati, untuk mengangkat derajatnya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita mengerti ahlus sabat, dia adalah orang yang kokoh di atas al-haq. Wala nudzaki ahadan amama Allah azza wa jal. Datang haula'in nas, datang mereka-mereka barakallahu fikum yang meragukan manhaj Syekh Rabi hafizahullah ta'ala. Datang orang-orang yang mungkin keluar dari, masuk dari telinga kanan, keluar dari telinga kiri nasihatnya. Engkau akan menyaksikan orang-orang yang seperti itu barakallahu fikum dalam perjalanannya rahimani wa rahimakumullah. Apalagi kalau sampai kemudian ittaba'a hawa, mengikuti hawa nafsunya dalam memaknakan dan mengalihkan atau memahamkan dirinya atau orang lain terhadap ucapan para ulama dan bimbingannya hafidhani wa hafidhakumullah, kita akan menemukan dan menyaksikan orang ini la sidqalah, tidak memiliki sifat kejujuran rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, as-sabatu alal haqqi, kekokohan di atas al-haq, wasabatu ma'a ulama'il haqqi, dan kokoh bersama ulama'il haqqi, maka ini yang akan menjadi pelindung bagi diri kita sendiri. Dari mereka lah kita akan mengambil keberkahan ilmu yang akan menyampaikan kita kepada manhaj salafina salih ridwanullah alaihim ajma'in. Ujian yang menimpa hidup kita ini kita harus hadapi dengan kesabaran barakallahu fikum, kesabaran untuk kemudian berpegang di atas al-haq dan berjalan dengan ahlul haqqi wa ulama'ul haqqi untuk menyampaikan kepada al-haqqu min rabbina subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya akhiri. Subhanak Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.